Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta daurah kader Aswaja NU yang kami hormati, kepada bapak narasumber yang kami hormati pula, alhamdulillah setelah istirahat salat makan, kita kembali akan menerima materi pada kesempatan yang kedua. Materi yang akan kita terima pada sesi yang kedua ini berjudul Firqoh-firqoh dalam sejarah umat Islam. Telah hadir di hadapan kita beliau narasumber salah satu tim Aswaja NU Jawa Timur. Narasumber kita kali ini beliau adalah Ustaz Faris Khairul Anam LCMHI. Tempat tanggal lahir Lumajang, 6 Juni 1981. Beliau beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim 5 garis 73 Malang. Dan ini yang perlu dicatat, mungkin yang harus dicatat, nomor telepon beliau 081 ya, saya ulangi 081 230 503 236. Pendidikan beliau S1 Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Kemudian S2 beliau adalah UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau Ustaz Faris ini adalah dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Di dalam organisasi beliau adalah tim Aswaja NU Center Jawa Timur. Yang kedua dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama beliau adalah anggota LBN PWNU Jawa Timur. Kemudian dalam organisasi yang lain beliau pernah menjabat di Departemen Pengembangan Nalar Pengurus Cabang Internasional Istimewa, Pengurus Cabang Istimewa NU Yaman. Sekali lagi beliau pernah menjabat di Departemen Pengembangan Nalar PCI NU Yaman. Itulah kurikulum vitae dari beliau narasumber yang akan menyampaikan materi sesi yang kedua firqoh-firqoh dalam sejarah umat Islam. Untuk itu kami sampaikan bahwa waktu sesi yang kedua ini sampai nanti berakhir pukul 14.30 atau jam 2:30 sore. Kami mohon pada seluruh peserta, karena kita tadi telah istirahat, untuk tetap menjaga semangat dalam pengabdian ini sesi yang kedua ini. Demikian pengantar dari kami. Untuk itu sepenuhnya waktu kami haturkan kepada Ustaz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah di sesi materi yang kedua kelihatannya peserta masih lengkap, berarti tadi benar-benar isoma istirahat sholat makan, bukan Ismail istirahat mangan hilang. Yang kedua ngapunten kalau yang pertama tadi pemateri kita adalah kiai, maka yang kedua ustaz pun masih belum. Dan memang syaratnya kiai itu berat, Pak. Harus punya pondok, harus punya kiai, harus punya santri, dan istrinya harus dua. Karena masih satu, ya cukup ustaz. Kalau tiga, panggilannya syekh. Kalau delapan, saya puji karena tiga nih syekh. Kalau delapan, eyang. Contohnya eyang subuh. Baik para eyang yang berbahagia, di sesi yang kedua ini kita akan mencoba membahas memetakan posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara firqah-firqah yang lain yang ada dalam agama Islam. Itulah pentingnya, itulah urgensitas kita mempelajari firqah. Yang kedua, yang akan kita pelajari secara spesifik adalah peta kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, tapi karena keterbatasan waktu, maka nanti hanya ada satu dua aliran yang akan kita bahas, yang itu ada di tengah masyarakat, yang kemudian terkadang face to face muajah saling berhadapan-hadapan dengan warga Nahdliyin dan Nahdliyah. Firqah-firqah dalam sejarah umat Islam, sebelum kita membahasnya, maka tentu kita perlu mengkaji dan merunut akarnya, mengapa kemudian sampai ada banyak kelompok dalam tubuh umat Islam. Nopo opo boten sunggal kemawon. Ternyata penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam yang memicu adanya perbedaan-perbedaan yang ada sampai kemudian sebagian menjurus pada perpecahan, itu dibenarkan oleh nas dalam hadis dan juga dalam rentang sejarah perjalanan umat Islam. Karena itulah misalnya Al-Imam Muhammad Abu Zahra dalam kitab beliau Tarikhul Madahib Al-Islamiyah, kalau kita ingin merunut ke belakang terutama secara historis, mengapa kemudian ada kelompok-kelompok yang ada itu, beliau memiliki beberapa teori. Yang pertama, munculnya perbedaan di tengah umat Islam itu dipicu oleh Al-Masabiyah, Al-Marbiyah. Coromatani primordialisme. Primordialisme kesukuan yang merupakan warisan jahiliyah. Sangat fanatik terhadap sukunya sendiri, itulah yang menjadi penyebab utama dan pertama munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Contohnya, di akhir pemerintahan Khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman, itu sudah mulai ada riak-riak perebutan dan konflik antara Hasyimi dengan Umayyi, antara orang-orang Bani Hasyim dengan Bani Umayyah, tapi kemudian tidak terlalu besar. Tapi ini kalau dibiarkan dan ternyata memang kejadiannya semacam itu, makin besar. Nanti meninggal Imam Ali radhiyallahu anhu, bahkan kemudian ada kelompok Umayyah yang berbasis Hisyam, yang itu kemudian kalau dirunut seterusnya, itu benar-benar terjadi dan menjadi penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Belum lagi nanti kalau kita mempelajari lahirnya suku kelompok Khawarij, ternyata ditemukan dalam fakta sejarah orang-orang Khawarij itu kebanyakan, bahkan bisa dipastikan semua tokoh-tokohnya berasal dari suku Rabaiyah, bukan dari suku Mudhoriyah. Atau fanatisme kesukuan, Cara gampangannya, ayo orang-orang Nudoriyah, orang-orang Rabaiyah, kita berkumpul berbasis di Harurah, sehingga kemudian orang-orang Khawarij juga disebut dengan Haruriyah. Ternyata kebanyakan berasal dari satu suku, orang-orang Khawarij itu dari sekali lagi dari suku Rabaiyah, bukan dari suku Nudoriyah. Bisa dipastikan tidak ada satupun anggota suku Mudoriyah yang kemudian berafiliasi atau ikut dalam kelompok atau sekte Khawarij. Ini ada primordialisme kesukuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan at-tanazu' 'alal khilafah, perebutan kepemimpinan. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal dunia, sudah mulai ada riak-riak at-tanazu' 'alal khilafah. Siapa yang pantas menjadi khalifah atau menggantikan dari Nabi? Ini sudah mulai ada perebutan, misalnya dalam tanda kutip perebutannya antara orang-orang Muhajirin dengan kaum Ansor. Tapi karena masih banyak sahabat, sahabat-sahabat utama, kibar sahabat masih banyak, itu bisa dihindar. Tapi kalau kita mengkaji sejarah kemunculan Mu'tazilah, kemunculan Khawarij, dan sebelumnya kemunculan Syiah, itu sangat terkait dengan adanya at-tanazu' 'alal khilafah, perebutan kepemimpinan. Dinasti Fatimi yang dari kalangan Syiah, orang-orang Umayyah dari kalangan Umayyi, itu semua saling berebut kekuasaan, dan itu menjadi faktor yang kedua penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Ingkang nomor tiga, mujawaratul muslimin likadirin min ahli diyanatul qadimah wa dukulu ba'dihim fil Islam. Artinya persinggungan dengan pengikut agama lain. Ini juga menjadi pemicu munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Masalah jabr dan ikhtiar contohnya. Jabriyah itu berasal dari kata jabr karena memiliki keyakinan bahwa manusia itu majbur. Manusia itu dipaksa. Dipaksa oleh apa? Dipaksa oleh takdir. Dia tidak bisa menentukan kudrahnya sendiri. Dia tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Manusia ini mulai lahir sampai nanti meninggal dunia, itu sudah dikendalikan oleh takdir. Dia tidak bisa ikhtiar sama sekali. Itu keyakinan jabr yang kemudian menggumpal dari sekelompok yang namanya adalah Jabriyah. Yang kedua, masalah ikhtiar, masalah qadarnya. Qadar, bahwa kemudian manusia itu bisa qadir, bisa menciptakan takdirnya sendiri. Tidak ada hak untuk takdir Allah Subhanahu wa taala mengendalikan perilaku manusia. Ini 180 derajat kebalikannya dari orang-orang Jabriyah. Ternyata munculnya Jabriyah dengan Qadariyah ini juga menjadi apa namanya disebabkan oleh persinggungan dengan pengikut agama lain, sehingga menjadi faktor yang ketiga munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Nanti kalau kita lihat tabelnya antara Jabriyah dengan Qadariyah, ini ada ahli sunnah wal jamaah, bahwa manusia itu memang takdir menguasainya. Bahwa segala apa yang kita ucapkan, apa yang segala kita lakukan, tindak tanduk kita ini sudah ada takdirnya. Diibaratkan kalau kemudian kita ini ada di kotak, di kardus, itu sudah penuh dengan takdir. Hanya ada sela-sela kosong, kita bisa berikhtiar di situ. Dari perdebatan yang sangat panjang antara Jabriyah dengan Qadariyah, di tengahnya ada ahli sunnah wal jamaah inilah, kemudian ulama ahli sunnah wal jamaah merumuskan dalam wilayah ini suatu rumus yang aplikatif yang bisa langsung dipraktekkan oleh pengikut ahli sunnah, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Itu yang menjadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Berada di tengah, kita ini harus ikhtiar, kita ini harus berdoa. Akhirnya kemudian balik, bukan ikhtiar dulu, tapi doa dulu baru kemudian ikhtiar. Bagaimana misalnya disampaikan dalam wasidahnya Al-Hadid Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Qad kafani ilmu Rabbi min su'alin wa tiyani. Allah Tuhanku sudah mengetahui min su'alin dari doaku, wa tiyani dan ikhtiarku. Berarti ikhtiar dulu apa doa? Ikhtiar dulu apa doa? Doa dulu. baru kemudian ikhtiar. Tapi itulah, kita harus ikhtiar doa atau doa ikhtiar dan selanjutnya tawakal. Ini sudah menjadi keputusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berada di tengah wasatiyah tawasul antara perdebatan Jabriyah dengan Qadariyah. Diibaratkan dalam pepatah Arab, ya tir wahai tadbiri, wahai burung terbanglah. Ini berok, manus ini berok, tapi tali ada dalam genggamanku. Kita bisa bekerja, tapi segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian Jabriyah Qadariyah sekali lagi, kalau dikembalikan kepada faktor yang ketiga, memang diakui dalam sejarah menjadi penyebab munculnya perbedaan di tengah umat Islam. Persinggungan dengan pengikut agama lain. Belum lagi nanti kalau kita belajar masalah Syiah. Syiah itu juga sangat-sangat kemudian terkait dengan pengikut agama lain. Ada keyakinan orang-orang Persia, Iran sekarang. Iran itu di mana? Iran itu di Asia Tengah. Pokoknya yang terakhirnya an-an-an itu Asia Tengah. Iran, Kazakhstan, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Pakistan, Pandaan, Pasuruan, di mana? Sarangan Asia Tengah dan lain. Ada keyakinan bagi orang-orang Persia yang dikatakan sebagai Shahronsah. Shahronsah itu bahwa cahaya ilahi akan turun dari keluarga tertentu ke keluarga tertentu, sehingga keluarga ini kemudian tidak bakal kemudian memiliki dosa, maksum. Ini juga ternyata menjadi keyakinan orang-orang kita, bahwa ahli bait menurut keyakinan mereka itu adalah orang-orang yang maksum. Ternyata sangat terkait dan dipengaruhi oleh pengikut agama lain. Misalnya Syiah Syarofiyah. Ini hanya kenalan. Kalau kita mempelajari Syiah, Syiah itu ternyata modelnya sangat banyak. Kalau tadi dikatakan di Sumber, di Pasuruan dan lain sebagainya, kalau kita mempelajari teori asal usul Syiah, tadi dikatakan dari Persia ada Syahansah, cahaya atau nur Tuhan akan berpindah ke dalam tubuh keluarga dunia. Ada juga pengaruh agama Nasrani di teori asal usul Syiah. Dikatakan Syiah Tabaiyah ini menganggap alih jelmaan dari Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Orang-orang Syiah yang bulat, yang ekstrim itu ada dua. Yang pertama punya keyakinan bahwa sebenarnya yang seharusnya menjadi nabi dan rasul itu seharusnya bukan Nabi Muhammad, tapi Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi dikatakan Malaikat Jibril salah alamat. Ketika menurunkan wahyu seharusnya kepada Ali, kok nyasar kepada Nabi Muhammad, karena dikatakan berselimut, dikira Ali. Ternyata oh lehnya terbaik Muhammad ya ayyuhal muzaffir, lo lihat kecil terus kamu mikir. Itu orang yang ekstrim. Yang ekstrim yang kedua, orang-orang Sabaiyah ini lebih ekstrim lagi, menganggap Sayyidina Ali itu sebagai jelmaan dari Tuhan, bahkan Tuhan itu sendiri. Ini kan keyakinan agama lain bahwa ada Tuhan yang dikatakan Tuhan anak. Ada agama yang punya keyakinan seperti itu. Ini yang kemudian sangat-sangat dipengaruhi oleh ajaran agama lain. Ad-Dr. Abdul Hamid Az-Zabidi Al-Firazi dalam disertasinya menyatakan penemuan dalam riwayat sejarah bahwa orang-orang yang sampai talhidu Ali, yang sampai menuhankan Imam Ali radhiyallahu anhu, ketika sebenarnya ditemukan oleh Sayyidina Ali, ada orang-orang yang terlalu fanatis, terlalu memuji beliau, terlalu cinta, terlalu Syiah pada Ali, sampai kemudian menuhankan beliau. Apa menurut? Allahumma atni man at'amani wasqini man saqani. Maka yang sampai talhidu Ali ketika ditemukan oleh Sayyidina Ali langsung dibakar hidup-hidup. Jadi tidak pakai kisos, tapi beliau menggunakan takzir. Takzirnya itu yang diambil yang paling parah sampai dibakar. Ada jenis takzir itu memang yang sampai membunuh orang-orang yang lewat atau luti di Irak sampai sekarang. Itu dilempar dari bangunan yang paling tinggi yang ada di kota itu, di Jungkano, Lugur kemudian lebur meniso. Ya alhamdulillah lebur meniso, ya mati langsung jadi lebur. Lek lebur kan dua, tangan yang golean. Ini mau senantai kan dua besar. Ini jatuh ke bawah, ini jenis takdir yang kemudian asal ditakdir. Dan Imam Ali konon juga pernah melakukan itu ketika orang-orang mendengarkan beliau dibakar. Ketika dibakar, yang lain malah membayangkan bahwa Imam Ali ini adalah seorang Tuhan. Dikembalikan kepada hadis, la ya'budu binar illa rabbuna, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Tuhannya api siapa? Allah. Makanya kalau ada yang sampai menyiksa dengan menggunakan api, itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah Tuhan. Dan ketika Sayyidina Ali membakar hidup-hidup orang-orang yang sampai talhidu Ali, dikatakan, oh benar ya, Sayyidina Ali yang sepanjang panjang Tuhan. Karena tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhannya api. Dan itu dimaksudkan banyak. Dimaksudkan banyak orang-orang yang menyiksa nyamuk pakai raket. Raket yang efeknya adalah setrum. Setrum itu listrik, listrik itu efek membakar. Makanya kemudian tos. Itu sebenarnya tidak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat, kita kalau kemudian pakai obat nyamuk, kok asapnya membuat kita mengilu sesek. Saat dari sesek dan makasih ini gampang deh. Ten alun-alun, ombo, gak sesek mana. Kalau kemudian pakai obat nyamuk, tidak bisa. Pakai vape tidak bisa. Baru bisa kemudian menggunakan raket-raket itu. Tapi kalau seandainya tidak pakai raket tidak bisa, lebih baik dihindari. Karena itu ada efek membakar. Tidak boleh menyiksa api dengan menggunakan api. Terus yang kedua, tak menyamui. Langsung mati, gak sempat dihadap. Perancang, oh masih cukup, gak sempat dihadap. Dos! Betul. Itu kembali ke laptop. Pengaruh agama non-muslim yang kemudian menganggap Ali itu jelmaan dari Tuhan atau bahkan dalam sendiri. Yang ketiga, kalau kita juga mempelajari teori asal-usul Syiah, pengaruh agama Yahudi, dikatakan mereka sangat membenci Islam sebagaimana orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani. Orang-orang Syiah itu sangat membenci Islam sampai kemudian sabdu sahabat, sampai kemudian menghina, melecehkan para sahabat, sampai kemudian memfasikkan sahabat, itu kok sama seperti orang Yahudi yang sangat membenci orang Nasrani. Yang kedua, orang-orang Syiah berkata, tidak ada kekuasaan pada Allah, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Nabi. Yang seharusnya menjadi khalifah itu hanya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga ternyata menjadi bahan objek pengaruh, sebagaimana kaum Yahudi berkata, tidak ada kekuasaan kecuali pada keluarga Nabi Daud alaihi salam. Nanti kita jelaskan di sini, ini sekte-sekte Syiah yang banyak sekali. Setiap sekte kemudian pecah lagi. Ini dijelaskan juga nanti perkembangannya seperti apa. Sekte Wahabiyah pecah menjadi tiga, perkembangannya seperti apa. Sekte Hulat yang ekstrim tadi itu yang sekilas sudah kita jelaskan. Ada Asabiyah yang sampai Talhidu Ali. Ada yang Al-Hurmiyah yang katanya Malaikat Jibril salah alamat. Kemudian Imamiyah. Imamiyah ini yang berkembang di Iran. Dan sebenarnya ada dua kelompok, ada Ismailiyah dan ada Ibnu Asyariyah yang berkembang di Iran dan kemudian diikuti oleh sebagian kalangan yang ada di Indonesia. Baik, konsentrasi kita tidak di situ, tidak membahas secara rinci bagaimana Syiah dan kelompok-kelompoknya. Itu biasanya dipelajari kalau daurahnya 3 hari. Ada pilihan dari Aswaja Center, daurahnya 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Panjenengan ambil yang pakai tengah-tengah, paket B. Ya untuk bukan paket A. Paket A itu paket gimana? 2 hari. Bisa di copy dan juga. Kemudian yang keempat, Koronawus Ikan Minoyo, kembali ke pembahasan utama kita. Penyebab munculnya perbedaan internal umat Islam adalah tarjaman tulpang sahabat. Penerjemahan materi-materi tulpang. Ini juga memicu salah satunya munculnya paham Mu'tazilah yang kemudian sekarang pun masih diikuti oleh sebagian kalangan. Makanya orang-orang liberal yang mendahulukan akal, mendahulukan filsafat, itu dikatakan sebagai orang-orang yang neo-Mu'tazilah. Kita harus sunnah wal jamaah, membenarkan konsepsi Kiai Haji Ahmad Siddiq bahwa kita ini maksudnya senantiasa berada di tengah, mengawal tawasutiyah, wafatutnya, wafatiyahnya umat Islam. Wakadah kita jahalna kumpung matan wafatah. Wafatah itu kalau diartikan di tafsirnya sudah akhir, tapi sebenarnya wafat itu di tengah-tengah. Wakadah kita jahalna kumpung matan wafatah, dan kemudianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam, umat yang berada di tengah-tengah. Banyak sekali pembuktian bahwa umat Islam ini memang berada di tengah. Yang pertama, wasat kum, di situ adalah para sahabat sebenarnya, dan dikatakan memang kemunculan Islam itu di Jazirah Arabia, di Makkah dan Madinah. Ternyata secara geografis memang Makkah dan Madinah atau Saudi Arabia sekarang itu kalau kita lihat di global memang pas ada di tengah, pas ada di tengah. Makanya sekarang ada usulan acuan waktu dunia itu seharusnya merujuk kepada Makkah. Itulah salah satu motivasi sehingga kemudian dibangun jam dinding yang sangat besar yang ada di samping Ka'bah. Seharusnya yang tepat itu bukan waktu Greenwich, bukan Inggris, karena Inggris itu tidak di tengah-tengah bumi. Yang pas ada di tengah-tengah itu adalah Indonesia, Makkah, dan secara khusus adalah Ka'bah Baitullah. Itu pas ada di tengah. Cara yang paling gampang kan dengan lihat gelombang, panjenengan menyorot Ka'bah, panjenengan tarik sehingga kemudian dunia menjadi kecil, itu ternyata titik Ka'bah itu pas ada di tengah. Inilah rahasia Makkah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura itu induknya kota. Namanya induk berarti pusat segala sesuatu. Dan ternyata secara biologi pun disebutkan kandungan tanah. Tanah itu kota-kota lain itu mengalir dari Ka'bah, mengalir dari Makkah. Ini suatu penemuan. Secara geografi Makkah ada di tengah. Wasatho. Secara budaya juga ada di tengah-tengah. Makkah dan Madinah itu berada di antara barat yang materialistis dengan timur yang mistis. Lebih dari itu ternyata kalau dari sebagian yang bagian kalangan yang meyakini al-ijazul adami, mukjizat angka dalam Al-Qur'an. Hari-hari ini kan muncul selembar apa? SMS beredar teluk Bedos jam 22.46 dan seterusnya. Dulu tsunami juga seperti itu, hari ini dan hari ini. Kemudian dicari ayatnya. Itu kalau benar ayatnya dibuat nama-nama, alhamdulillah. Kalau kemudian ternyata suatu saat ada kejadian musibah lagi, ternyata surat lain, ayat lain, terus ternyata di situ disebutkan ayat yang tidak membicarakan tentang musibah, itu kan juga punya. Jadi bukan menjadi dalil yang pasti. Tapi kemudian sebagian kalangan ada yang meyakini al-ijaz al-adami. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mau mengakui ada jizat angka dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian bagi yang mengakui al-ijaz al-adami, mukjizat angka dalam Al-Qur'an, ternyata wa kadzalika ja'alna ummatan wasata itu berada di ayat 123. 123. Ternyata keseluruhan surat Al-Baqarah itu totalnya 246. 246 dibagi 2 sama dengan 1, 2, 3. Ternyata ayat wadhalal gajahan lakum umatan wakato juga pas berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Pas ada di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Menunjukkan umat Islam ini dari dulu sampai sekarang dalam segala hal seharusnya kemudian menjadi umat yang moderat, menjadi umat yang wasat, ada di tengah-tengah. Tapi sudah kita jelaskan masalah persinggungan dengan pengikut agama lain, ahli sunnah ini berada di tengah-tengah antara Jabriyah dengan apa? Dengan Qadariyah. Nanti ternyata kemudian kalau kita mempelajari mawal penerjemahan materi filsafat, bagaimana mendudukkan akal dalam Al-Quran, ahli sunnah pun juga berada di tengah-tengah. Tidak sampai menuhankan akal, tapi akal itu digunakan untuk menafsirkan wahyu, bukan untuk mempertanyakan wahyu. Kita butuh penjelasan dalil akliyah untuk menjelaskan dalil nakli. Diibaratkan bahwa dalil akli itu seperti mata, sedangkan dalil nakli, dalil normatif, baik dari Al-Quran maupun hadis, itu seperti sinar. Baik sinar matahari maupun sinar listrik atau yang lainnya. Itu dalil nakli. Kalau dalil akli, Nomor itu mata. Misalnya gini, saya ingin melihat objek pointer ini. Kalau kemudian sudah cukup cahayanya, masuk cahaya dari sela-sela kaca ini, saya ingin melihat kebenaran objek ini bahwa pointer ini berwarna hitam. Kalau kemudian cahayanya cukup dan saya membuka mata saya, bisa nggak saya mengungkap bahwa pointer ini berwarna hitam? Bisa. Tapi kalau kemudian salah satunya tidak sempurna, kurang, misalnya kemudian cahaya sudah cukup, tapi kemudian opo ini saya merem, bisa nggak saya mengidentifikasi bahwa ini warnanya hitam? Bukan saja. Demikian juga sebaliknya, saya sudah membelalakan mata, sudah membuka panca indera saya, tapi kemudian cahaya tidak cukup. Apakah saya bisa melihat bahwa ini adalah objek yang berwarna hitam? Bukan saja. Itulah gambarannya hubungan dalil akli dengan dalil nakli. Bahwa nakli itu ibarat cahaya, sedangkan akli itu ibarat mata. Kalau kita sudah membuka mata, tapi tidak ada cahaya, pada sini yang berkenaan PLN, berkenaan listrik, pada sini yang kanan lombol zaman Jepang. Jangan menangis zaman Jepang. Betul ini, saya pulau menangis, Pak. Sini yang seorang, jangan menangis merah. Pulau jadi saya jangin bahan-bahan dulu. Saya sendiri metuwa ya. Kalau kita sudah menggunakan nakli dan nakli, sudah bisa mengungkap kebenaran. Itulah kemudian pentingnya akal. Tapi sekali lagi, kalau ada pertentangan dalam tanda kutip antara waktu dengan akal, baru kemudian kita tetap akal ini harus ada di bawah wahyu. Sami'na wa atha'na, cara jawane sendika jauh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih konsentrasi? Dari ngantuk? Cahaya sudah cukup, kita pun juga bisa membuka mata kita. Kalau kepingin ngetes dengan dalil nakli, dalil nakli ini kasih fokus ngomong-ngomong. Saya tanya, dijawab dengan cepat, tidak perlu mikir yang jawa-jawa. Tidak perlu mikir yang panjang-panjang. Ini warnanya apa? Jaket saya warnanya apa? Laptop ini warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Dari ngaku, dari kasih fokus. Fokus. Kelelawar tidurnya kapan? Malam. Kelelawarnya mau makan gitu. Lagi. Tapi fokus ini. Gerengan tuh. Kopiah saya warnanya apa? Ini warnanya apa? Kotak ini warnanya apa? Tapi minumnya apa? Susu apa air? Alhamdulillah. Nabi pun bagus, sepindah kali. Daun warnanya apa? Ustaz bukan bagian nyuting, pakai baju warna apa? Taplak warnanya apa? Rumput secara umum makanya apa? Rumput. Rumput secara umum makanya. Warnanya apa? Baju muslimat warnanya apa? Mak jenengan warnanya apa? Jerapah makan apa? Berapa makan rumput? Teko jenengan. Oh berapa ni tu bulu dia ni? Jenengan tu kan bulu itu makan rumput berapa? Berapa makan? Jauh. Itulah dalil nakli dan nakli. Kadang kita sudah cukup cahaya, kadang kita sudah membuka mata, tapi kadang masih belum paham karena ngantuk. Ingkang nomor gantar. At-ta'arruf bi jadilin minal masailil ghaibah. Mengkaji permasalahan-permasalahan yang sulit dipahami oleh akal. Sak temene aneh, tapi kemudian menungso iki meteh, ngoten niku. Semlete. Semlete, mutawwi, mutawwi niku cara jawane. Mutawwi. Sebenarnya sulit dipahami oleh akal. Akal itu terbatas. Kalau falsafah dia tidak ada batasnya. Tapi ilmu yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya terbatas. Tapi kemudian meskipun permasalahan ini sulit, masih saja kemudian umat Islam itu mau membahasnya. Misalnya sifatullah, sifatnya Allah itu dikasih oleh umat Islam. Kira-kira sifatnya Allah itu berdiri sendiri atau menyatu dengan Zatullah. Ini dibahas. Menyatu atau berdiri sendiri? dibahas, sehingga kemudian yang muncul perbedaan yang alhamdulillah memicu perpecahan antar umat Islam pun dapat. Berikutnya, urutul mutasyabih fil Qur'an tani, metode pemahaman terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat-ayat muhkamah, ada ayat-ayat mutasyabihat. Kalau muhkamah bisa dipahami dengan pendekatan tafsir, kalau mutasyabihat ini tidak bisa dipahami langsung. Namanya saja mutasyabih. Namanya mutasyabih ini kemudian ada dua pendekatan yang digunakan oleh ulama umat Islam. Yang pertama, ada yang disebut kaum asariyah. Kenapa? Asariyah. Yang kedua, disebut kaum nadhariyah. Kenapa? Nadhariyah. Asariyah, cara Inggris literalis, mengartikan ayat Al-Quran opo anani, apa adanya. Literalis, cara bodoh yang letterlek, penerjemahan secara letterlek, itu kaum asariyah, literalis. Yang kedua, ada yang menggunakan pendekatan nadhariyah. Nadhariyah itu rasionalis, mau menggunakan akal. Akal digunakan, nanti ada rasionalis ekstrim, ada rasionalis moderat. Ada yang menggunakan rasio atau akal sangat ekstrim, dan itu adalah orang-orang mutazilah. Dan ada nanti rasionalis yang moderat, itu adalah As'ari dan Maturidi. Akal digunakan untuk menerjemahkan wahyu, bukan untuk mempertanyakan wahyu. Baik, dari Asariyah dengan Nadhariyah ini, ketika kemudian diaplikasikan, dipraktekkan untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat, nanti muncul orang-orang yang memiliki paham mujassim. Mujassim itu keyakinan Allah memiliki anggota tubuh. Allah itu punya materi, punya jisi. Ada keyakinan musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Ya ketika menafsirkan ayat mutasyabihat sangat asariyah, sangat literalis. Contohnya, yadullah. Yang itu kalau katanya berdiri sendiri, kata yadun atau sebenarnya tangan. Kalau yadullah diartikan secara literalis, secara asariyah, berarti tangannya Allah. Berarti nanti ada orang yang punya keyakinan kalau Allah itu memiliki tangan. Ainullah, ain itu artinya apa? Mata, bahasa mulut. Ketika ainullah nanti diartikan matanya Allah, berarti Allah punya mata. Belum lagi tindakan fi'il, nazala, Allah turun, berarti Allah itu dari tempat tinggi ke bawah. Itu nanti kalau diteruskan oleh orang-orang literal, oleh orang-orang asariyah, terjebak pada pemahaman tajusin dan tasbih. Tajusin itu menyerupakan Allah dengan maaf. Tajusin itu menganggap, meyakini Allah itu memiliki anggota tubuh atau bermateri. Sedangkan tasbih atau musyabihah itu kelompok yang meyakini Allah itu serupa dengan makhluk. Tapi kalau orang-orang nadhariyah, orang-orang rasionalis, di antaranya adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Maturidi, tidak. Itu semua butuh pendekatan takwil, butuh pemahaman secara rasio. Kita memiliki keyakinan Allah itu mughalabatuhudin khawatir. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak butuh tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Jangan diartikan Allah bersemayam di atas arsy. Padahal arsy itu adalah makhluk. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh pada makhluk. Pertanyaannya, lebih dulu mana Allah dengan arsy? Dan nanti kalau kemudian dikatakan lebih dulu Allah, berarti ketika belum ada arsy, Allah bertempat di mana? Ini yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kemudian kita terlalu literal dalam menafsirkan terutama ayat-ayat mutasyabihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti ternyata ada sebagian kelompok itu yang sangat letterlek menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak seperti Asy'ari Maturidi. Yadullah tidak diartikan sebagai tangannya Allah, tapi diartikan sebagai kekuasaannya Allah, Qudratullah. Ainullah diartikan bukan sebagai matanya Allah, tapi muraqabatullah, pengawasannya Allah. nazar Allah turun bukan berarti secara materi Allah turun kemudian ke langit dunia, tidak. Tapi yang turun adalah rahmat atau kasih sayangnya Allah. Pengakuan disebutkan dalam Tabyinu Kibbil Muhtari, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, itu pernah khutbah di masjid yang ada di Baghdad, kemudian beliau berada di atas mimbar. Mimbarnya berbentuk sah, tangga, seperti yang ada di umumnya di masjid. Ternyata beliau mengatakan, sambil mempraktekkan turunnya Allah, beliau mengatakan, Nazala Kanzulihada. Kemudian Ibnu Taimiyah turun. Allah turun seperti saya turun sekarang ini. Ini kan berarti terjebak pada paham tajasim. Makanya ada teman, temannya Ustaz Idrus, alumni sendiri itu punya karangan yang khusus membahas tentang paham tajasim dan tasbihnya Ibnu Taimiyah. Sudah maklum, Ibnu Taimiyah ini sosok gurunya kelompoknya Hiyamah. Yang sangat literal, butuh Allah Quran hadisih. Dalam Quran hadisih, musrik, di tengah. Namanya, haram dan lain sebagainya. Itu ternyata terjebak juga pada paham mujassimah dan musyabihah. Berbeda dengan Ash'ari Maturidi yang kemudian menggunakan pendekatan takwil berangkat dari pemahaman bahwa Allah itu adalah mukhalafatuhu lil hawadits. Namun berarti ada pendekatan yang pertama Ash'ariyah atau literalis. Yang kedua nazariyah atau rasionalis. Dan itu ternyata Imam Ahmad bin Hanbal yang memang dikenal sebagai ahli hadis, tapi kemudian pengikut-pengikutnya, kelompok-kelompok yang di bawahnya, ini yang dikatakan ngaku-ngaku Hanbali, tapi kemudian terjebak pada paham tajasi. Makanya kalau kita melihat dalam sejarah, ada yang diistilahkan dengan mujassimatul hanabilah. Ulama-ulama yang mengklaim sebagai pengikut Imam Ahmad bin Hanbal tapi memiliki keyakinan tajasi. Orang-orang yang mulia yang terakhir kita sampai jam setengah tiga, yang terakhir adalah istimbatul ahkam. Saat dari ini mau istimbatul ahkam mungkin untuk ngantuk monggo mau salawat badan ini asli produk Indonesia. Sinten Kiai Ali Mansur, ketua PCNU Banyuwangi di era zaman komunis, dan konon motivasinya ngarang salawat badar untuk menyanyi lagunya PKI yang berjudul makanya ngalikan mau salawat badar kedah semangat sehingga untuk sebatas badan dengan salatullah berdasarkan dalil-dalil normatif baik dari Al-Qur'an maupun hadisipun kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metodenya ada ijtihad, ada qiyas dan seterusnya. Produknya namanya fikih. Metode istimbatul ahkam ini juga banyak memicu terjadinya perbedaan di tengah umat Islam. Contohnya ayatnya sama, tapi kemudian cara menafsirkannya berbeda. Contohnya di antara yang membatalkan wudhu adalah aula masumun nizar. Lamus, melamus istri itu di antara ulama-ulama madhab itu sudah memiliki pandangan yang berbeda. adalah itu dikatakan sebagai yukok atau jima atau kumpulnya suami istri. Ada yang mengatakan lafaz itu persentuhan, persentuhan kulit gak sampai berbahagia ini, itu sudah dikatakan salah satu penyebab wudunya batal. Ayatnya sama, tapi kemudian cara mengaplikasinya berbeda. Menurut kelompok yang pertama, berarti kalau persentuhan suami dengan istri tidak disertai syahwat, apalagi tidak sengaja, tidak membatalkan wudu. Menurut mazhab Syafi'i, batal. Ini kemudian perbedaan-perbedaan dalam ranah fikih. Inilah yang kemudian ternyata kalau dirunut setong 2, telung 4, 5, 6 petok, ini ternyata yang baik cuma yang terakhir saja. Perbedaan dalam ranah fikih, perbedaan dalam ranah furu'iyah, cabang-cabang agama yang tidak sampai menyentuh atau terkait dengan usuluddin, dengan pokok-pokok agama. Perbedaannya sampai tidak menjurus ke masalah akidah. Tapi kalau 1 sampai 6 ini semua, meskipun nanti ada unsur politik, perebutan kepemimpinan, ternyata konsep imamah dalam Syiah itu sangat terkait dengan akidah. Siapa orang yang tidak yakin imamah akan masuk ke dalam neraka. Berarti masalah politik ditarik-tarik ke masalah akidah. Memang kemudian benar adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semua adalah perbedaan yang memicu terjadinya perpecahan karena memang menyentuh dan terkait dengan ranah akidah atau usuluddin. Tapi kalau yang ini tidak dalam ranah fikih, kalau ini kemudian kita kenal dengan ikhtilafu ummati rahmah. Tapi kalau ini yang tidak rahmah, makanya Syekh Yusuf Al-Mardawi dalam kitab beliau Al-Qudus Tobiyatul Kulli Muslim, beliau memiliki konsepsi bahwa perbedaan di tengah umat Islam ini wonten kalih. Sami kalih yang spasinya awak mulai dari Rabi sarapun namun kalih. Namun ini namun kalih. Kalih apa? Kalih sinten. Perbedaan cuma ada dua. Yang pertama dikatakan ikhtilafun mazmum, perbedaan yang tercela, perbedaan ingkang boten sae, perbedaan ingkang awon. Yang nomor dua dikatakan ikhtilafun mahmud, perbedaan ingkang sae, perbedaan yang bagus. Kenapa? Perbedaan yang pertama yang namanya mazmum ini diindikasikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam diriwayatkan oleh salah satu istri beliau, Nabi Muhammad kemudian bangun. Terbangun sampai kemudian ihtamarra wajhuhu. Wajahnya kanjeng Nabi yang mulia ini sampai memerah, menahan amarah. Setelah seperti menahan amarah seperti itu, beliau mengatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka umatku dari kejelekan yang tidak lama lagi bakal menimpa mereka. Setelah beliau dahulu kasus sekatan, beliau kemudian menyebutkan hadis istirahatul ummah. Hadis terjadinya perpecahan di antara umat. Bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi 71. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72. Umat Islam terpecah menjadi 73. Syahidnya, stressingnya, kalau Nabi menyebutkan hadis perpecahan umat tadi, terus dialami dengan kata wai, celaka. Kita perbedaan tadi saya mau berdaya, karena diawali oleh kata celaka, bangsa celaka umatku. Berarti ini adalah perbedaan yang tidak baik. Memang kemudian hadis istirahatul ummah ini masih tidak tebal, masih khilafiyah. Ada yang mengatakan dari segi mata tidak kuat, ada yang mengatakan dari segi sanad juga tidak kuat. Tapi dalam al-Islam dikatakan yasuddu ba'dhuha ba'dho, antara riwayat satu dengan yang lain saling menguatkan, saling menguatkan. Tapi kemudian dikritik juga dari segi mata. Dari segi mata, hadis tadi dikatakan bertentangan dengan wakadatan. Kuntum hayro, umat itu berjadinya. Umat Islam ini adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Hadis tadi dikatakan bertentangan dengan ayat tadi itu. Nopo bertentangan, karena kalau ayat tadi mengatakan umat Islam adalah hayru ummah, dalam hadis tadi akan umat Islam menjadi syarru ummah, menjadi umat yang paling jelek. Nopo, lamun Yahudi yang pecah dari betong bolu siji, Nasrani yang pecah dari betong bolu loro, lamun Islam kok pecah dari betong bolu telu. Ini berarti kan bertentangan dengan khairul ummah, justru menjadi syarul ummah. Tapi itulah, ini masalah khilafiyah, masalah debatable, bagaimana menilai status hadis istirahatul ummah. Tapi intinya memang terbukti dalam sejarah 1-6 ini adalah istilahul marhum, perbedaan tingkat dengan lain. Tapi yang ketiga, yang ini, yang nomor 7, ini yang kemudian menyebabkan perbedaan yang mahmud, perbedaan tingkat lain. Kenapa? Karena muncul di situ rahmat bagi umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi, misalnya kalau wudunya mata mandi, ketika wamsahu bi rusikum, usaplah kepala kalian. Kepala ini apa? Menurut mazhab Maliki, kepala itu ya seluruh tempat yang ditumbuhi rambut. Pokoknya yang ada di kepala, rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang ada di wakilnya kepala. Bunyi. Yang diusap berarti tempat tumbuhnya rambut. Kalau menurut mazhab Maliki, enggak kudu kabeh, cukup sebagian saja, itu sudah wamsahu dirusuk. Konon ini berdasarkan perbedaan makna bagaimana mengartikan rambut, maaf mengartikan kepala. Berarti ya kan? Lek mata sapi, lek orang mau mencari waktu, misalnya tutupi botol akuan ini, diucapkan kali tiang. Terus ini sirai tutup, terus tutupi ini tutup, tutup. Secara bahasa, boleh nggak saya mengatakan orang itu sudah berhasil melempar kepalanya? Sakit kamu dan sakit pada meknya tentok tuh sebagian keselubur betul tuh kan betul sudah bisa dikatakan orang itu sudah berhasil melempar kepala. Tapi menurut pandangan sih bahwa kepala itu tak tuh tuh betul tuh ini pada ini dikatakan kalau ada misalnya saya di sini terus ada orang di situ sana terus menghadap ke sana lihat telurnya. Apinya belum melihat ke sana, padahal dia melihat ke jalan raya, melihat api yang berterbangan. Boleh nggak saya mengatakan saya melihat kepala orang itu? Sakit? Sakit. Padahal yang saya lihat cuma sebagian ini. Ini di atas leher bukan yang saya lihat. Berarti wamsahu bi rusikum menurut mazhab Maliki kemudian harus. Ini yang kemudian perbedaan gara-gara istimbatul ahkam yang kemudian memicu perbedaan tapi dalam ranah furu'iyah dan itulah yang kita yakini sebagai istilah ummah di rahmah. Makanya yang nahdiyin nahdiyat atau sudah umat Islam secara umum kalau kemudian diminta di mana sih haji, bagi kisah haji itu kan kemudian diajari ya kan makanya sementara wudhunya kita pindah ke mazhab Maliki supaya tidak talbik, supaya tidak tata buru rupas satu kodiah kita hijrah ke mazhab Maliki wujudnya ikut Maliki nanti hal yang membatalkan wujud juga ikut mazhab Maliki berarti gimana? Nanti ketika di sana panjenengan wujudnya bertenek musab biasa yang tetap berada nanti musabnya seluruh dari rambut depan ke belakang ditaruh depan lagi kita sementara dalam masalah wujud dan membatalkan wujud ikut mazhab Maliki. Dan nanti kalau kemudian nanti ketika tawaf di antara jutaan manusia yang kemudian nanti hajinya sekalian niswa dengan istrinya nanti bergandengan tangan tidak masalah pokoknya tidak sampai syahwat pokoknya bersentuhan tangan tidak masalah daripada panjenengan tetap ikut mazhab Nabi terus sekarang ngekel oh sudah tengah kubuk aku mau diketinggalan pak ini kalau baju ini orang ini hati-hati. Mudune nyekel batu ikhrami, penjerune batu ikhrami ini buatan yang kena monoko. Sudah tidak ada pertahanan terakhir. Lek ditarik brodol. Akan terjadi kegaduhan di depan baik umur. Ono wong magetan batu ikhrami bro. Dari sendirian, yuk, saya buka kehilangan, Lek. Maksiat gak enak tidak saya maksiat enak itu maksiat gak enak salah habis dosa gak enak itu yang namanya istilah perbedaan yang baik yang dikatakan sebagai istilah mahmud dan itu hanya dipicu oleh istimbatul ahkam yang lain diindikasikan sebagai walidun dan arah dan hidup ini menjadi istilah mahmud indikasinya adalah perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beliau mengatakan la uhibbu law anna ashabar rasulillahi la yahtalimun Li'annahu law kana qawlan wahidan lakana an-nasu fi dhikrin. Saya tidak suka kalau kemudian para sahabat kanjeng Nabi itu hanya punya satu pendapat. Kalau mereka hanya punya satu pendapat, tidak punya pendapat yang berbagai-bagai, pasti kemudian umat Islam akan berada dalam kesulitan. Akan berada dalam kesulitan. Makanya saya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya lebih suka kalau kemudian umat Islam ini punya banyak, sahabat itu punya banyak pendapat. Nanti kemudian umat mazhab juga perbedaannya banyak sekali. Masalah wakaf, kalau kemudian hanya ikut mazhab Syafi'i, karena terbasul masai, yus tidak. Mazhab Hanafi, pendapatnya mazhab Hanafi gimana, mazhab Hambali bagaimana. Itulah yang kemudian arah suruhnya. Baik, orang-orang yang menyebut, kita sehampir satu jam ini hanya baru membahas satu slide. Nanti sebenarnya ada beberapa penjelasan lain bagaimana kita memahami peta sejarah dan ajaran kelompok ini. Nanti ketika kita membahas ini mungkin tidak di on-air-kan lebih baik karena kita majelisnya nanti rasa-rasa. Majelisnya apa? Namanya rasa-rasa ini gini. Riba, riba itu loh, gerakan tata. Cara yang lebih baik, menggunting. Yang lebih keren, gosip. Makin digosok, makin. Tapi insya Allah rasa-rasa yang boleh, karena untuk menjaga akidah harus senang wal-wal-wal. Kita akan riba, tapi riba yang boleh. Dan dikatakan nanti pembahasannya Bihoya Batiljub. Nanti, monggo, waktu saya hanya tinggal setengah jam. Sebelum kita membahas ini, sementara saya kembalikan ke moderator. Kembalikan ke moderator, barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari sekalian yang ada. Kalau tidak ada, kita harus berhasil. Terima kasih Pak Narasumber. Telah kita dengarkan, telah kita simak penyampaian materi, sebagian materi yang telah disampaikan terkait dengan bahwa sesungguhnya perbedaan itu ternyata memang sudah menjadi sunatullah. Ada tujuh yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Yang enam itu menjurus kepada kesulitan masalah-masalah akidah, berpotensi memerangkan masalah akidah. Sedangkan yang ketujuh adalah perbedaan yang berpotensi atau seputar tentang furu'ah. Maka dari itu kepada peserta daurah yang kami hormati, dari apa yang sementara telah dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Narasumber, mungkin ada sesuatu yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan untuk mempertajam atau memperdalam pemahaman kita terhadap apa yang telah disampaikan oleh Narasumber. Kami persilakan untuk yang kelompok timur, tidak ada. Yang kelompok ibu-ibu tadi, belum pernah nanya ini ibu-ibunya ini. Oh iya, dari belakang, mohon maaf mas, paling belakang, ini dari ibu-ibu. Kami persilakan menunggu mic. Terima kasih Pak Wani Koromoswa yang berlaku. Nama saya Iin dari Bergunu. Saya tanya sederhana aja, udah pernyataan bahwa hati manusia itu berada di antara dua jari Allah gitu. Makanya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Nah itu mau penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada teks manusia itu di antara dua jari Allah. Untuk yang hafal teks Arami nomor. Kalaupun memang ada, berarti indikasinya kalau disebutkan jisim yang dinisbatkan kepada Allah, keyakinan kita berarti Allah jangan diyakini memiliki anggota tubuh. Konsepsi besarnya Allah itu mukhalaq bakuhulil hawadis. Termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dirumuskan oleh para ulama-nya sejak dulu, Allah itu tidak bertempat. Kita tidak boleh punya keyakinan Allah itu berada di langit, berada di atas. Jangan sampai kita mengatakan, misalnya, terserah yang di atas. Bonopo-nopo kalau yang dimaksud adalah derajatnya yang lebih tinggi daripada makhluk. Jangan sampai memiliki keyakinan Allah itu benar-benar berada di atas. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, Allah tidak memiliki arah. Tidak memiliki empat penjuru mata angin. Tidak. Allah itu tidak bertempat. Salah satu buktinya, orang-orang yang literalis, yang bagi akarnya itu punya keyakinan Allah itu berada di langit. Allah itu punya berada di langit. Nanti teksnya misalnya, orang-orang ini punya keyakinan Allah itu benar-benar berada di langit. Dan dikatakan yang punya keyakinan Allah tidak berada di langit, itu bahkan dikatakan bukan ahlus sunnah wal jamaah menurut mereka. Ini diantara kitab mereka yang meyakini Allah itu berada di langit. Ketika disebutkan bahwa Asy'ari Maturidi yang tidak punya keyakinan bahwa Allah itu berada di langit, oleh mereka kemudian dikeluarkan dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini teksnya, hadza musana'ah minal musannif rahimahullah ta'ala fi idkhalihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah fi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iki ngono dae musannif rahimahullah ta'ala ketika mereka dengan gegabah memasukkan Asy'ari Maturidi dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaifa yakunu min ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana Asy'ari Maturidi itu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Man la yuthbitu ulwa rabbi subhanahu fi samawatihi? Bagaimana mereka memasukkan Asy'ari Maturidi dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang padahal mereka itu tidak meyakini tingginya Allah yang bertempat di langit. Yakinan mereka yang kecil, ya. Itu yakin bahwa Allah itu berada di langit. Kemudian wasiwa'i ala arsy, dan mereka itu Asy'ari Maturidi tidak yakin bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Jadi Allah butuh pada tempat, kata mereka. Kalau Asy'ari Maturidi punya keyakinan yang sebaliknya, seharusnya mereka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tirasi. Tapi kemudian salah satu dalil yang membatalkan bahwa Allah itu berada di langit, misalnya dikatakan dalam satu hadis yang maknanya bahwa masjid itu dinamakan masjid, bukan markah, bukan musola. Masjid itu tempatnya sujud. Kenapa? Karena terwakili bahwa kedekatan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika sujud. Ketika kesimpulannya dari hadis, bahwa kemudian logikanya bahwa dari hadis tadi itu maknanya bahwa kita ketika sujud itu adalah posisi kita paling dekatnya kepada Allah. Secara logika, kalau Allah ada di langit, seharusnya yang lebih dekat sujud mau berdiri. Ketika kita berdiri, seharusnya posisi yang paling dekat kepada Allah di langit, kita uang lebih dekat kepada langit. Kalau kemudian dalam hadis dikatakan sesuatu yang paling dekatnya makhluk itu ketika sujud, berarti ini terbatalkan bahwa Allah itu berada di langit. Jangan kemudian mereka menjawab lu, langit Amerika. Wah, kita nggak sujud kan kalau itu adalah langit Amerika. Ini masuk sampai mengatakan itu yang semacam itu. Kalau kemudian kita juga masjid dikatakan dalam hadis al-masajid badal buyutullah bikin ardi, buyutullah bikin ardi al-masajid, rumah-rumah Allah di muka bumi itu adalah masjid. Berarti rumah dinisbatkan kepada siapa? Allah. Rumah itu jadi dengan tempat tinggal, berarti masjid itu tempat tinggalnya Allah. Kita juga tidak memahami semacam itu namanya adalah idhofatut tasyrif, penyandaran sesuatu kepada yang lain tujuannya untuk memuliakan sesuatu tadi. Ketika rumah diidhofahkan atau dinisbatkan kepada Allah, bukan berarti menjadi tempat tinggalnya Allah, tapi karena mulianya tempat tadi, mulianya masjid tadi. Nanti ada lagi idhofatut tamyiz. Kalau kemudian ada masjid Baitur Rahman, masjid Baitur Rahim, rumahnya Ar-Rahman, rumahnya Ar-Rahim, itu namanya idhofatut tasyrif. Tasyrif demi untuk memuliakan sesuatu tempat tadi. Tapi nanti kalau ada masjid yang dibangun oleh Pak Haji Ibrahim misalnya, terus dikasih nama masjid Ibrahim, itu bukan idhofatut tasyrif, tapi idhofatut tamyiz. Tamyiz untuk membedakan masjidnya Pak Ibrahim yang dibangun Pak Ibrahim dengan masjid yang dibangun oleh Pak Ismail. sehat mengambil. Itu jadi banyak sekali kalau memang tadi Google, kalau benar-benar ada teks yang semacam itu, kita maknai dengan pendekatan takwil, karena kita nahdlatul ulama dalam konon asasi, kita dari segi teologi atau akidah mengikuti Asy'ari Maturidi, sedangkan Asy'ari Maturidi itu adalah orang-orang nadhariyah yang segala sesuatu pendekatannya dengan pendekatan akal. Tapi akal tidak di atas wahyu, karena kita adalah rasionalis yang moderat. Bukan akal di atas wahyu, karena kita bukan rasionalis yang ekstrim seperti orang-orang Mu'tazilah. Baik, kalau memang boleh lihat, kita lanjutkan momen rasa-rasanya. Barangkali ini penguatan ke dalam secara internal, tidak di-expose dulu ke luar. Karena kita ingin dalam rangka berdakwah di Indonesia, itu peta sejarahnya seperti apa, supaya ketika kita menghadapi lembaga tertentu, menghadapi kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya, ada waktu 20 menit kita membahasnya. Kita harus tahu petanya, karena kalau tidak tahu petanya, nanti salah sasaran, nanti kena alamat palsu. Alamat palsunya Ayu. Peta sejarah dan ajaran kelompok ini dikatakan, pertama, kita sekilas saja mempelajari tentang sejarahnya. Muncul pada abad ke-13 di Jazirah Arabia melalui Muhammad bin Abdul Wahab bersamaan dengan berdirinya negara Saudi pertama, pengikutnya disebut Wahabi. Menurut Syekh Ahmad Zaidi Dahlan, Wahabi adalah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III. Pengkol yang ketiga, sebagian tidak menyukai istilah Wahabi dan lebih menyukai istilah Salafi karena penamaan tersebut salah dari sisi bahasa, karena ayahnya Abdul Wahab tidak menyebarkan dakwah ini. Kalau yang menyebarkan paham ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya kelompoknya namanya Muhammadi, jangan kemudian Wahabi, karena Syekh Abdul Wahab itu tidak merestui, bahkan kemudian memberikan ultimatum kepada umat Islam, hati-hati terhadap anak saya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi penamaan dengan Wahabi itu salah dari segi bahasa. Kalau pakai Salafi, pertama, menurut Syekh Said Ramadan Al-Budi yang sekitar satu tahun setengah yang lalu meninggal dunia karena dibom korban konflik yang ada di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Budi dalam kitab beliau mengatakan penamaan Salafi sebagai kelompok atau mazhab adalah bid'ah. Bid'ah tidak pernah dilakukan oleh kanjeng Nabi. Apa ada satu hadis yang mengatakan kanjeng Nabi ana salafi? Aku adalah salafi. Wasana. Dari segi bahasa juga ada yang mempermasalahkan, karena salaf itu artinya adalah orang kuno. Kalau kemudian dikasih ya nisbat salafi, saya adalah orang kuno. Padahal kan panjenengan hidup di abad modern, kok dikatakan sebagai orang kuno? Itu beberapa kritikan sekilas tentang hal ini. Kemudian ajaran dan dasar berpikir secara singkat saja mengklaim memiliki tujuan memurnikan tauhid dan menjauhkan umat dari kemusyrikan. Menganggap selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujadid atau pembaharu yang membaharui agama mereka. Pembacaan harfiah tadi, literalisme, cara Arabnya loh, akhirnya Wahabi atas sumber-sumber ajaran Islam menghasilkan pemahaman ekstrim, kaku dan keras. Ekstrim, kaku dan keras. Penolakan terhadap rasionalisme, tradisi dan beragam khazanah intelektual Islam. Padahal tradisi ini ada payung hukumnya. Nanti kita pelajari di sesi berikutnya. Juga kadang sebagian terjebak pada paham mujassimah dan musyabihah. Tadi sudah kita bahas bagaimana paham mujassimah dan musyabihah. Di Indonesia, ide Muhammad bin Abdul Wahab diduga pertama kali dibawa oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada abad ke-19. Inilah gerakan salafi pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kaum fatri. Salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Ada yang menganalisa bahwa Tuanku Imam Bonjol ini adalah tokoh salafi pertama di Indonesia. Ketika terlibat dalam perang fatri melawan kaum adat, Kamatan Jenderal Takmir, kalau mungkin orang NU diperangi oleh 3 haji, tadi miskin, tadi siapa itu, yang kemudian salah satu tokohnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Menurut sebagian yang lain, tidak, Tuanku Imam Bonjol ini bukan tokoh salah. Ide pembaruan ini secara relatif tidak mutlak juga memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan Islam modern yang lalu kemudian seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Syah, dan MTA meskipun tidak mutlak. Slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu juga kadang digembar-gemburkan oleh kelompok-kelompok ini. Serta pemberantasan TBC, Tahayyul Bid'ah Khurafat, itu juga menjadi slogan mereka yang kemudian menjadi isu mendasar yang diusung gerakan ini. Meski nampaknya gerakan-gerakan ini tidak sepenuhnya mengambil apalagi menjalankan ide-ide gerakan purifikasi Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kemudian ayo kembali ke Quran dan Sunnah, ini slogan mereka. Quran yang mana? Quran menurut penafsiran kalian. Sunnah yang mana? Sunnah hadis yang kalian pilih. Itu hanya sekedar slogan. Dan yang kedua, kita akan heran. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kenapa harus kembali? Wong kita belum pernah meninggalkannya. Di pondok-pondok itu akan kita jadi pikir, akidah, ilmu kalam. Bukan berarti kemudian itu keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu Al-Quran dan Sunnah yang sudah dipahami oleh Imam Syafi'i, Quran dan Sunnah yang sudah diramu dan dipahami oleh Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Dan seterusnya. Ini hanya sekedar slogan. Ini kalau kemudian diteruskan, kalau dipahami oleh orang-orang awam, kata orang awam itu yang ayah minum. Jadi Malik bahaya, ayah Allah dari Allah, bahaya pol. Karena orang-orang itu sering mendengar, orang-orang ini sering mengatakan, kamu pilih firman Allah atau kata kiaimu. Jadi dihadapkan antara firman Allah dengan kiai. Kalau kemudian itu dikenal oleh orang awam, dia dengar, saya kemudian akan ikut firman Allah. Pada apa yang dikatakan oleh kiai berdasarkan ulama dulu istimbatul ahkam dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kenapa kemudian harus kembali? Itu yang kemudian harus dipahamkan di tengah warga kita. Karena slogan-slogan ini yang berbahaya. Sama seperti slogannya orang-orang Syiah, kita ini adalah mazhab ahli bait. Kita ini adalah mazhab keluarga Nabi. Kalian cinta keluarga Nabi apa tidak? Ya cinta. Kalau kemudian ini yang didengung-dengungkan kepada orang Arab, ini yang ayah Allah. Ini bahaya banget itu. Berarti saya ikut keluarga Nabi saja. Padahal ahli bait menurut orang Syiah sangat berbeda dengan ahli baitnya orang ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah, istrinya kanjeng Nabi, itu termasuk keluarga Nabi. Tapi menurut orang-orang Syiah, istri kanjeng Nabi selain Khadijatul Kubra itu bukan keluarga Nabi. Bahkan Sayyidah Aisyah, laki-laki dalam disertasinya, Dr. Abdul Hamid Al-Jabiri Al-Mu'ti mengatakan bahwa orang Syiah itu dalam sebagian pendapat dan tafsirnya sampai mengatakan bahwa Al-Baqarah yang diartikan sebagai sapi betina itu dikatakan penafsiran sapi betina adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai semacam itu, fadbahu baqarah ay fadbahu Aisyah. Sapi betinanya kepada istri kanjen Nabi. Itu belum lagi yang kalau itu bisa dibatahkan. Jadi kemudian ahli sunnah kalau mendengar orang-orang awamnya, kamu ikut ahli bait apa tidak? Kita harus yakin ahli baitnya orang Syiah itu berbeda dengan ahli baitnya ahli sunnah. Wajah, ya jawab saja, kami ikut ahli bait keluarganya kami Nabi, tapi kemudian ahli bait menurut ahli sunnah. Sama. Dalilnya apa? Dalil kami tidak langsung kepada Quran. Dalil kami tidak langsung kepada hadis, tapi dalil kami adalah kartu keluarga. Kalau kartu keluarga, panjenengan kartu keluarga, bujuni dengan apa? Melakukan bukti kartu keluarga, masuk istri itu menurut dalil kartu keluarga, masuk keluarga. Tak usah jauh-jauh tuan hadis, apalagi ada hadis kisah kandung Nabi itu kalau mau membangunkan istri-istri beliau mengatakan as-salah, as-salah, ya ahlal bait, salat, salat, wa ahlul bait. Loh, istrinya disebut sebagai ahlul bait. Seorang-orang Syiah kemudian tidak mau meyakini bahwa ahlul bait itu termasuk adalah istri-istri kanjeng Nabi. Jadi memang lemahnya Nahdlatul Ulama itu tidak punya slogan. Padahal sekarang ini zamannya zaman slogan. Dikatakan sebagai harbul istilah. Perang istilah saja, perang slogan. Orang-orang Salafi Wahabi punya gerak slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang Si A punya slogan, maha Ahlul Bait. Makanya mereka cepat menyusup ke tubuh Nahdiyin Nahdiyah. Makanya kalau kita mau bikin dakwah yang bijak-bijak juga, monggo bikin slogan. Teruskan. Lanjutkan. Nih, nanti mungkin setelah tahun ini sepakat, kita sepakat bikin slogan apa ini? Gerakan apa? Gam, gerakan nanti mana? Atau gerakan nanti mubazir? Ini karena waktu terbatas, ini nanti ada videonya bagaimana ekstremisme orang-orang Wahabi Salafi, orang-orang ekstrem di Suriah, mereka membongkar makam sahabat Hujr bin Adi. Karena dikatakan ini adalah simbol kemusyrikan, orang-orang tabarruk tawassul ke sini harus kita bongkar. Tidak hanya dibongkar, jasadnya sampai kemudian dikeluarkan, tidak tahu sekarang ada di mana. Di Libya juga semacam itu, tidak hanya dibongkar, diambil, ini memang lagi digeletakkan begitu saja jenazahnya. Kenapa digeletakkan itu? Di... Ya digeletakkan begitu saja, videonya ada, nanti bisa diputar sendiri di rumah. Kemudian, ini juga ada video pembubaran acara maulid di kediaman Habib Zaki di Abu Bakar, Yogyakarta oleh seorang Salafi Wahabi. Mereka itu belum punya power, masih minoritas, tapi karena memiliki pemahaman yang kaku, keras dan ekstrim, anti tradisi, sampai kemudian merasa paling punya sendiri, dibubarkan. Padahal Salafi Wahabi cuma tak gelintir toh, yang maulid banyak. Berani membubarkan dan mengatakan ketika dibubarkan karena mengganggu lingkungan, orang-orang kita masih diam. Tapi ketika sudah keluar kata musyrik, ini adalah musyrik, baru kemudian orang marah. Orang marah tapi tidak sampai memukul, dan ini tidak boleh. Kemudian, baik dan seterusnya nanti sudah tidak sendiri, ini adalah peringatan Nabi Muhammad tentang Wahabi, bagaimana kesimpulannya, cara Arab ini memiliki, kesimpulannya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau, Ad-Durar As-Saniyah, Nabi SAW telah mengabarkan tentang lahirnya kelompok pewaris baru yang Wahabi dalam sekian banyak hadis yang sahih. Sebagian hadis tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Contohnya, dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah SAW mendoakan negeri Syam dan Yaman agar menjadi negeri yang barokah. Dua negeri ini dijadikan didoakan sebagai negeri yang barokah, tetapi Rasulullah ketika diminta untuk mendoakan Najd, beliau tidak mau, tidak berkenan untuk mendoakan Najd yang bersabda, di sana tempat berbagai kebencangan dan fitnah, di sana akan lahir tanduk setan. Najd itu ya munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Nabi tidak mau mendoakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini teksnya, artinya akan keluar sekelompok manusia dari arah timur, yakni Najd dan sekitarnya. Mereka membaca Al-Quran, fasih, tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama, laksan anak panah keluar dari sasaran, lalu mereka tidak kembali lagi ke dalamnya sampai anak panah itu kembali pada tali busurnya. Beliau ditanya, apa tanda-tanda mereka? Kanjeng Nabi menjawab, tanda-tanda mereka mencukur rambut. Tanda-tanda mereka mencukur rambut. At-Tahlif, Simahum At-Tahlif. Dalam kitab An-Nasihah, karya Isa Al-Manik, dikatakan At-Tahlif itu bukan mencukur rambut. Tapi kalau sholat, tangannya diangkat gini. Sebayang berhenti, ya. Itu ternyata menurut Isa Al-Manik dalam kitab An-Nasihah, itu cara ciri-cirinya khawarij di akhir zaman. Ngeten mawon, pokoke sendure budal sampai nang sore. Males iki. Terus Sayyid Abdul Rahman Al-Ahdar mengatakan tidak perlu menyusul bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka telah cukup dibantah oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda mereka adalah mencukur rambut. Karena tanda-tanda ini tidak pernah dilakukan oleh ahli bid'ah selain kaum Wahabi, di mana Abdul Wahab memerintahkan pengikutnya agar mencukur rambutnya. Sampai kemudian pengikut yang perempuan pun pernah disuruh untuk mencukur rambut. Terus jawab, kalau kamu memerintahkan agar wanita mencukur rambut, seharusnya kamu juga memerintahkan orang laki-laki untuk mencukur. Namun ini, karena saya ingin, oyote untung. disuruh nyukur juga. Tapi kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa menjawab, kenapa tidak bisa jawab, dan kenapa dia kemudian memerintahkan perempuan untuk juga mencukur rambut, karena memang itulah pembuktian bahwa di antara tanda mereka adalah at-tahlil atau mencukur rambut. Itu ciri-ciri khawarij di akhir zaman. Dan seterusnya. Berikutnya, waktunya terbatas, para anggota seminar KHSB. Dalam perjalanan sejarah, hanya dua golongan yang mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin atau jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ari dan Maturidi. Alhamdulillah, kita menjadi representasi kelompok yang terbanyak, mayoritas yang sebagai wakil dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi yang kedua, ada rombongan liar. Kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan Salam. Mereka juga mengklaim sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau terjadi pertarungan ideologis antara jumhur muslimin Asy'ari Maturidi dengan Salafi Wahabi, kira-kira yang menang yang mana? Syekh Asy'ari Maturidi. Banyak dalilnya bisa dibaca di Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kemudian salah satu saja. Ini tapi selek, yang mereka itu tidak menganggap Asy'ari Maturidi sebagai bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak resmi. Ini tadi yang bisa diputar oleh Ustaz Abdurrahman Nabi, Syekh Abdurrahman Nabi, yang Abdul Qadir Jawas, yang tadi ceramah menyatakan Asy'ariyah itu musyrik. Dalam sebuah pertarungan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Siapakah pemenang dalam pertarungan ideologis tersebut? Ahlu Sunnah wal Jamaah ciri-cirinya senantiasa memelihara kebersamaan. Sekali lagi, ciri-ciri Ahlu Sunnah memelihara kebersamaan. Mari kita lihat. Kata al-jamaah mengacu pada menjaga kebersamaan. Dan seterusnya, beberapa dalil. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap paling menakutkan. Tidak mudah Ahlu Sunnah itu saling takbir. Kalau berarti menurut al-imam al-Ghazali, takbir, takbir, takbir. Takdir atau takdirah menyalahkan sama yang salah. Atau tablir sama yang besar. Tapi kemudian yang ketiga yang paling berat adalah takdir. Tapi paling berat itu sudah dipraktekkan. Ada di antara umat Islam itu kelompoknya yang sikapnya saling. Saling mengkafirkan, membedakan, mengkafirkan di antara sama mereka. Itu bertentangan dengan al-jamaah. Berikutnya ini karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Al-Qur'an Bainal Firaq, penjagaan Allah terhadap Ahlus Sunnah dan saling mengkafirkan antar sesama. Ini takdirnya. Berikutnya, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata tidak memelihara kebersamaan. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, orang-orang Qadariyah ini saling mengkafirkan dan saling memutus hubungan. Sehingga pernah suatu ketika 7 orang dari mereka berkumpul dalam satu majelis. Lalu mereka berbeda pendapat dan mereka berpisah dengan saling mengkafirkan antara mereka. Itu kumpul, diskusi, terus aku kafir, sampai kafir, aku kafir, saya kafir, sampai itu saling mengkafirkan. Itu ciri-ciri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah kaum Wahabi memelihara kebersamaan? Apakah seperti itu? Mari testimoni ulama Wahabi tentang perpecahan di kalangan Wahabi. Sesama Wahabi telah terjadi tafarruq atau perpecahan. Sesama Wahabi di tubuh mereka sendiri itu sudah terjadi tafarruq, ikhtilaf, perselisihan, tabdi', saling membedakan, tahajur, saling tidak bertegur sapa, taqatu' atau saling memutus hubungan. Buktinya ada suatu kitab yang namanya Ridqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlus Sunnah kepada Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini menjelaskan ternyata di antara mereka terjadi tahajur dan bahkan kemudian saling takbir. Al-Bani atau Wahabi ini mengkafirkan Syekh Ismail Al-Ansari yang juga Wahabi. Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Ini di antara pernyataan Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia mengatakan terjemahannya ini, Syekh Ismail Al-Ansari, laki-laki yang buruk, hatinya hampir meneteskan darah kasus dan rendah. Ia bertanya dengan tujuan menipu dan menjawab sendiri dengan tujuan jahat, atau ia termasuk guru ahli kasar yang berasumsi mengetahui isi hati orang lain dan mengungkap rahasia hati mereka karena dia kufur kepada firman Allah. Kontrolnya diri dikafirkan. Baik, ini juga perpecahan Wahabi di Indonesia. Kita tinggalkan. Ini ada Salafi Yamani dan Salafi Harafi di Indonesia. Kita waktu 5 menit ini. Sudah diberitakan. Di Indonesia itu secara umum Salafi Wahabi itu ada dua. Ada Salafi Yamani, ada Salafi Harafi. Yang paling keras secara umum ini adalah Salafi Yamani. Bagaimana Salafi Yamani itu? Salafi Yamani adalah para dai Salafi alumni Madrasah Salafiyah Mubil bin Hadi Al-Wadi. Dia meninggal tahun 2002 yang terletak di Desa Damar, Kota Sa'dah Yaman, beserta pihak-pihak lain dari kalangan dai atau penuntut ilmu yang sepakat dengan metode dakwah mubil. Sekarang ini bisa dipastikan di tiap kota pasti ada muridnya Syekh Mubil atau murid-muridnya Syekh Mubil. Kalau memang dia memang murid dan tangannya sambung kepada Syekh Mubil, dia dikelompokkan menjadi Salafi Yamani. Mereka mengelompok sendiri, komunitasnya sendiri. Ini nama gambar pesantrennya Darul Hadis yang ada di kota Damas. Salafi Yamani menolak metode pergerakan karena dianggap bid'ah dan merupakan praktik fanatisme atau kesyirikan. Di zaman Nabi tidak ada organisasi. Di zaman Nabi tidak ada yayasan. Karena itu kalau kemudian dakwah pakai organisasi dan yayasan, kalian akan terjebak dalam praktek hizbiyah bid'ah, kata orang-orang Salafi Yaman. Madrasah Salafiyah Yaman terkenal paling keras sikapnya terhadap ahli bid'ah dan kelompok-kelompok menyimpang. Jadi di Indonesia banyak dan memang internasional jaringannya ke Yaman. Berikutnya, Salafi Yamani di Indonesia dulu ditokohi oleh Ja'far Umar Khalid, seorang ustaz dari Malang yang kemudian menjadi pimpinan Pondok Pesantren Ihya Ussunnah Gedolan Yogyakarta dan pendiri Laskar Jihad. Tapi kini Ja'far Umar Khalid sudah dianggap bukan komunitas Salafi Yamani lagi, sudah dianggap murtad, keluar dari Salafi Yamani. Di antaranya karena Ja'far Umar mau menghadiri majelis dzikirnya Ustaz Arifin Ilham, majelis Azizno. Karena kamu dzikir secara jama'i bersama-sama, kamu sudah bukan Salafi Yamani lagi. Ini orangnya. Ini Ustaz Ja'far Umar Khalid. Kemudian ini yang tadi Yazid Abdul Qadir Jawa. Sekarang Salafi Yamani ditokohi oleh Muhammad Umar Aswet, pimpinan pesantren Dia Usunah di Kecapi Cirebon. Tokoh Salafi Yamani yang lain adalah Yazid Abdul Qadir Jawa. Ini orangnya. Ahmad Faiz Asyuddin, ini satu angkatan sama kami ketika di Yaman, tapi dia di Darul Hadis, saya di universitas lain. Dia itu kalau 17 Agustus diundang tidak mau. Kalau datang ke KBRI, waktu itu fotonya presidennya masih Megawati sama wakil presiden Pak Hamzah, itu tidak mau dulu. Ini turun dah. Upacara tidak mau. Hormat bendera apalagi. Dan itu yang di Jawa Tengah kemarin yang sempat ramai tidak mau hormat bendera itu kelompok-kelompok Salafi Yamani. Berikutnya yang kedua adalah Salafi Harafi. Kalau Yamani tidak mau yayasan, tidak mau organisasi, kalau Harafi mau melalui pergerakan, kelompok yang menggunakan metode pergerakan dalam berdakwah. Disebut pula sururi atau sururiyah, diambil dari nama perintisnya Muhammad Surur bin Nahid Zainal Abidin. Beliau orangnya. Kemudian Salafi Harafi identik dengan dua organisasi, Muntada Al-Islami dan Jamiah Surat Al-Islami. Metode Harafi meski tidak sama persis, serupa dengan metode yang ditempuh jamaah-jamaah dalam Islam seperti IM, HT, JT, LMI, MTA. Itu mah, meskipun MTA ini kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tapi gurunya di luar Indonesia tidak diketahui siapa. Tidak berbeda dengan Salafi Yamani dan Harafi ini. Nah ternyata para rawi kami mulia kelompok Salafi yang lain gibnya cara mundur masih banyak. Secara umum tadi memang Yamani dan Harafi. Tapi kalau kita melihat peta sejarah Salafi pergerakan mereka, mereka memiliki kelompok-kelompok lain. Ada yang dikatakan Salafi Jihadi, ada yang kemudian disebut Salafi Wahda Islamiyah, ada Salafi Qurasi, ada Salafi Hurabah, ada Salafi Fani, ada Salafi Hadadi, ada Salafi Turabi, ada Salafi dengan Salafi Yahudi, Salafi yang namanya. Ternyata apa? Perseteruan dan saling sesat menyesatkan terjadi antar kelompok. Makanya kalau NU disebut sebagai gudangnya TBC, jangan heran. Wah antar kelompok ini juga saling menuduh, saling mengkabirkan, saling sesat menyesatkan. Saya pernah diskusi dengan salah satu orang Salafi di Jakarta, dia mengatakan antum itu orang NU. NU itu bukan NU, tapi UN. Gak tau satu UN. UN itu ulama neraka. Aswaja itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli warisan Jawa. Aswaja bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli warisan jahiliyah. Itu yang mereka katakan. Jangan heran, karena di antara mereka pun juga saling sesat menegakkan. Salah satu contohnya yang ada di internet, salah satu contoh persetujuan antar kelompok wahabi. Ketika seseorang duduk di majlis salafi kurasi, ustaz-ustaz as-sofah mengatakan haram hukumnya bermajlis dan bertaklim dengan salafi yang lain. Ojo ngaji nang wong salafi yang lain. Kalau kamu ngaji kepada salafi yang lain, hukumnya haram. Haram, kamu tambah duduk. Itu yang mengatakan salafi kurasi. Terus bagaimana? Ketika seseorang duduk dengan salafi wadah Islamiyah, maka pemuka-pemuka salafi wadah mengatakan salafiyin aliran turun itu Hizbi Antek BKS dan Ikhwanul Muslimin yang termasuk 72 golongan yang masuk neraka jahanam. Antar kelompok mereka jumlah-jumlah penerokok. Datanya ada di sini, semoga belum dihapus. Kemudian contoh lain, ketika seseorang hadir di taklim kelompok salafi syururi, ustaz-ustaznya mengatakan bahwa salafi wahdah Islamiyah adalah khawarij, maaf, anjing-anjing neraka yang menggunakan sistem berhala. Wahdah Islamiyah itu pusatnya di Makassar. Pimpinannya Ustaz Zaitun Rosmi. Mau Yahya NU, mau organisasi, mau yayasan, ada ADART. Karena dikatakan mau yayasan, dikatakan mereka adalah anjing neraka yang menggunakan sistem berhala. Kalau kamu mau ADART, itu sistemnya berhala. Terus dijawab ketika seseorang berkumpul bersama salafi Yamani, ustaz-ustaz salafi Yamani mengatakan bahwa salafi Sururi, Harafi, Kurasi, Gerobak, Badai Jamiah, Persis, Jifani, Hadadi, Kurasi, kesemuanya bukan salafi, tapi salafi alias salafi imitasi. Palsu, bukan salaf asli. Yang kawar, bid'ah dan isbi. Ja'far Umar Thalib mengatakan bahwa Abdul Hakim Abdad, kontrolnya diri, salafi Kurasi itu ustaz Kusudita yang bukan pakar hadis, tapi pakar hadas. Pakar nasi. Silakan lihat persetujuannya di sini. Berikutnya, Muhammad Umar As-Sirek, pemimpin salafi Yaman pasca Ja'far Umar, mengatakan bahwa temannya dulu yang bernama Ja'far Umar Thalib itu adalah ahli bid'ah dan tawar. Bahkan kelompok As-Sirek menyusun buku dengan judul Pedang Tertuju di Leher Ja'far Umar Thalib yang artinya Ja'far Umar Thalib halal dibunuh. Asalnya juga bersetuju dengan salafi as-sofwan. Persetujuan dapat lihat di sini. Yang terakhir, Abdul Hakim Abdad mengatakan bahwa salafi wadah Islamnya itu saat menyesatkan dan melakukan dosa besar hanya dengan mendirikan yayasan organisasi, sedang organisasi adalah hizbi. Tapi kemudian dijawab, salafi wadah Islamnya mengatakan salafi yang lain dan Abdul Hakim Abdad kok gak belum atau mengharapkan organisasi, dikatakan kalian adalah salafi-salafi primitif dan terbelakang yang hanya cocok hidup di zaman purba atau prasejarah. Wah, zaman saya itu gak belum organisasi, kok gak belum yayasan, yukuri ngolong-ngolong, alas, zaman purba atau prasejarah. Kalau tadi terakhir, sekarang yang paling terakhir. Nanti ada yang paling terakhir. Dan ternyata masih banyak lagi kelompok-kelompok yang lain, ternyata buruh-buruh wisata, hati mereka itu ternyata banyak. Kalau kita dikubisikan, dibilangkan, oh sehera, oh antar mereka saja sudah tahjir, betul sedih, saling menghilangkan satu dengan yang lain. Makanya, kalau kemudian, selain itu, bila kita, panjenengan semuanya, itu maksa, ingin berminat bergabung dengan salami, sehingga kita belum tahlil, usia belum, orang tuanya sendiri dikaburkan, dimusyrikan, dulu IBNU, IBNU, sekarang IBNU, IBNU, ikatan Bapak NU, Bapak NU, NU, anak usia belum, NU, pindah dari IBNU ke IBNU, kalau orang itu, salah mana yang panjenengan pilih? Monggo, nopo milih salafi Yamani, nopo milih salafi Harafi, nopo milih salafi Kurasi, nopo milih salafi Gerobak, nopo salafi Wahdah, nopo Ikhwani, nopo salafi Imitasi. Monggo, silakan mau pilih yang mana. Kalau ingin komitmen keluar dari Nahdlatul Ulama, terus mau ikut mereka. Kemudian, lebih dari itu, para ulama kami mulia, kalau kita memang benar-benar, misalnya bilang yang salah timur lain sebagai satu-satunya kelompok antibidah dan kesetaraan, mereka ngaku sebagai paling istibah sunnah atau mengikut sunnah, mereka ngaku sebagai to'ifah mansurah sebagai kelompok yang mendapatkan pertolongan, mereka ngaku mengklaim sebagai firqah najiyah satu-satunya kelompok yang selamat, lalu disalah kemana kita harus mempertaruhkan harapan surga dan selamat dari kesesatan. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin peserta daurah, ada yang ngantuk gak ini? Gak ada ya, alhamdulillah setelah kita menyimak apa yang menjadi materi, ternyata di luar sana begitu hebatnya. Ya, di luar sana begitu hebatnya terjadi perpecahan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa schedule kita nanti jam 3 kurang seperempat kita akan kofifik sampai jam 3 seperempat. Setelah itu nanti langsung dua materi. Jadi pada hari ini nanti ada 4 materi. Jadi kofifik, sholat, asar, sekalian. Insya Allah setuju, bapak-bapak ibu-ibu? Setuju ya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita tutup masih ada waktu, kami persilahkan mungkin materi yang begitu menarik, ada yang ingin lebih mempertajam atau lebih memperdalam, kita beri kesempatan. Ada yang tanya atau ada yang gimana? Dari yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, dari yang timur? Oh iya, dari yang paling belakang. Mari bapak berdiri, perkenalkan nama, alamat dan pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz saya pasti. Ustaz pasti. Seperti yang tadi beliau sampaikan, sedikit masalah CD. Saya perkenalkan dulu, nama saya Amir Rani. Saya bertaraf dan provinsi saya di Kota Perboro, pusat CD itu yang ada di Pakistan. Saya ingin bertanya begini. Saya ingin menjelaskan masalah siapa itu Maulana Ilyas. Maulana Ilyas itu adalah pendiri CD, sama tablet atau urus atau dakwah. Menjelaskan beliau itu siapa, apakah itu berjamaah atau wajibnya. Yang kedua, kalau yang ada di desa kami, kepemimpinan awal itu ala NU, mereka mau tak bisa juga, mau tidak. Bahkan kitab-kitab mereka yang ada di pondok pesantren itu semuanya dari para guru. Tapi hanya saja mereka itu dalam berdakwah ada batasan yang penting cukup syahadat, ya Allah, bisa langsung masuk ke organisasi mereka tanpa memandang mereka di pondok atau ahli. Jadi saya tanyakan metode itu dikenal tidak dalam Al-Bismillah wa-Jumah. Dalam dakwah secara umum, yang penting Islam juga ya, tanpa dijaga ilmu. Dikenal atau tidak dalam Al-Bismillah wa-Jumah, sistem seperti itu. Bisa diterima, bukan? Dan, ini pertanyaan yang ketiga yang ingin saya tanyakan. Alumnus-alumnus pondok pesantren yang ada di Perboro itu banyak yang dikirim ke Yaman. Dan setelah mereka pulang, mereka akan mendapat juga seperti Maulana ini. Jadi saya tanyakan Maulana ini kita dari Yaman atau sudah berpikiran sendiri? Ada kan dari Yaman, kan? Itulah, dan lagi, seolah-olah yang kami terima, yang kami pahami, seolah-olah Yaman itu menjadi tempat apa itu penjodohkan itu jauh. Itu benar atau salah? Jadi kami berpikiran selama ini berpikiran. Ya, memang Jamaah Tabligh itu didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas. Kalau buku Risalah Al-Sunnah Al-Jamaah itu sudah dibedah, buku yang lama itu yang ada di bawah, silakan beli. Itu dibedah mulai dari pengertian dan sejarah kemunculannya, berikut ajaran-ajarannya, berikut tingkatan-tingkatan tadi itu, termasuk siapa Syekh Muhammad Ilyas yang hidup 1303 sampai 1363 Hijriah. dan juga diteruskan oleh anaknya Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, itu dijelaskan di Risalah, punya buku Malqudat Al-Ilyah. Malqudat Al-Ilyah itu semua menjadi acuan orang-orang zaman tabi'in. Kalau anaknya Syekh Muhammad punya buku yang Hayat Ash-Shahabah itu. Jadi secara historis memang munculnya di situ, dan memang ada tingkatan-tingkatan bagi mereka. Dikenal dengan 4 tingkatan, yaitu ulama, ujaha, budama, dan amatunnas. Amatunnas ini berkesempatan untuk menjadi kudama, dan kudama inilah yang kemudian juga bisa kemudian dari setelah dari pembono. Rekan kami Dr. Reza Ahmad Zahid, putranya Gus Lirboyo yang baru meninggal, yaitu Imam Mahdus Ali, itu disertasinya tentang tembono. Orang-orang kudama ini yang kemudian bisa dikirim ke Yaman atau kemudian ke Pakistan, dan nanti menjadi gelar, memiliki gelar Maulana. Gelar Maulana ini juga sudah pernah dikirimsi oleh Kyai Haji Marsudi Mustamar. Itu kenapa harus pakai gelar Maulana? Pakai gelar Maulana karena itu identik dengan nama yang seharusnya tidak disematkan kepada orang. Tapi itulah yang menjadi keyakinan mereka sebelum nanti menjadi mujahad dan ulama. Menjadi mujahad dan ulama. Intinya kalau kita belajar bagaimana mengamati orang-orang jamaah tabligh, sebenarnya mereka itu diibaratkan suatu gerbong yang bisa saja kemudian jadi penumpang. Kalau penumpangnya adalah penumpang yang tidak gelap, maka nanti ajarannya ya sama dengan kita. Tapi kalau penumpangnya adalah rombi atau rombongan, iya, ya nanti akan muncul statement bahwa ini masjidnya Eko sudah direbut oleh yang lain. Kalau kita sendiri secara internal lenang masjid sehilangnya sandal, tapi kalau mereka tongkat, mari tongkat, jidor, orang-orang hilang, sudah tidak ada tongkatnya lagi, tidak ada jidornya. Itu kalau kemudian orang-orang yang jadi penumpangnya jamaah tabligh dan mereka berafiliasi pada pemahaman yang identik dengan Salafi Wahabi. Jadi memang gerbong terbuka yang siapapun kemudian bisa ikut di situ. Memang yang diajarkan intinya adalah tauhidul amal. Bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah tambahan, termasuk bagaimana salat berjamaah. Bagaimana salat berjamaah. Nah itu yang kemudian secara umum terpotret dalam jamaah tabligh. Makanya ya ada yang dekat sekali dengan orang-orang Nahdlatul Ulama, tapi kemudian ada juga yang berseberangan paham dan ajarannya, kalau mereka itu adalah penumpang yang dari ajaran yang jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Kemudian yang kedua, nabawau metode pokoknya Islam sahadat terus sholat. Bisa dakwah sudah dikatakan tanpa kuala dikati tertentu misalnya. Oke. Memang kalau kita membaca surat Al-Asri, seluruh manusia akan rugi kecuali yang ilmu, amal, dan ta'lim. Sudah berilmu, sudah beramal, melakukan apa yang dia amalkan, yang dia sudah mengetahuinya, baru kemudian ta'lim, mengajarkan apa yang sudah dia ketahui dan dia sudah dia ajarkan. Illa alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-iman illa alladzina amanu. Al-iman adalah al-ilmu wal yaqin, tahu dan yakin. Tahu salat itu wajib, yakin bahwa salat itu juga wajib. Kemudian mengamalkan wa amilus shalihat, mengamalkan apa yang dia tahu dan dia sudah mengamalkannya dan dia sudah meyakininya. Baru kemudian dia wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ta'lim, mengajarkan apa yang dia sudah tahu dan dia sudah meyakininya dan dia pun sudah mengamalkannya. Kalau tidak itu, dia masih berada di wilayah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi innal insana lafi khusr. Itu yang kemudian menjadi semangat orang-orang jamaah tabligh, harus kemudian dakwah, harus taklim. Kesolehan jangan dimiliki sebagai kesolehan pribadi saja, harus kemudian ditransfer menjadi kesolehan sosial. Tapi kemudian yang dikritik, misalnya Sayyid Abu Bakar Al-Azmi Al-Mashhur ketika mengkritik teman-teman yang ada di jamaah tabligh, karena di universitas kami ada Al-Ahqaf itu juga mahasiswa masuk tabligh. Di pondokan dikuliahkan dulu, ojo khusus dakwah, ayo kuliah dulu. Dan dikatakan beliau mengambil satu kaidah, apa manista jalan Sayyid Qobla Awani Uqibah Min Sirmani. siapa yang tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tadi. Belum tahu, belum amat, kok kemudian sudah taklim, belum tahu ilmunya, kok sudah memiliki semangat dakwah saja, itu yang kemudian ugi bami hermani. Dikhawatirkan kemudian justru akan tidak mendapatkan hasil dakwah tadi itu. Bagaimana berpamu bisa ilang orang yang tidak punya sesuatu itu tidak bakal bisa memberi. Karena itulah semangat mereka bagus, metode mereka tidak bagus, tapi kemudian di tingkat grassroot harus diperhatikan. Karena mereka berdakwah di suatu tempat yang tidak kosong lagi, sudah ada penghuninya dengan segala tradisi dan kebiasaan yang harus diperhatikan. Dan dakwah mereka memang langsung menyentuh tingkat akar rumput, langsung berada di tengah-tengah masjid yang tidak menutup kemungkinan masjid itu takdirnya adalah orang-orang yang betul ulama. Ngajak orang sholat selagi memang ilmu amal taklim ya bagus, tapi kalau kemudian kritikan-kritikan yang mengarah kepada mereka, misalnya bagaimana meninggalkan keluarga dan seterusnya, itu yang memang menjadi kritikan sebagian orang. Tapi cara beragama yang seperti itu bagaimana, tentu idealnya adalah ilmu amal dan taklim. Ilmu, amal, dan taklim. Kalau di hadis Arba'in Nawawiyah yang nomor 8, itu memang ada keterangan Ibnu Dzakir Al-Fiqh bahwa orang itu cukup sudah mengetahui kebaikan, sudah boleh kemudian mengamalkan itu meskipun belum tahu dalilnya. Meskipun belum tahu dalilnya. Tapi menurut ulama yang lain, terutama ilmu kalam, harus tahu dalilnya, harus tahu ilmunya, baru kemudian mengamalkan dan taklim kepada yang lain. Lebih lanjut tentang dakwah taklim membagi beda di risalah al-sunnah wal-jamaah dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan akidah amaliyah nahdlatul ulama rezeki pun sekedar. Kemudian jawaban beliau Ustaz Faiz atas pertanyaan dari saudara kita yang dari Kembor Karas, mudah-mudahan sudah puas semuanya, ataupun kita yang mendengarkan kalau belum puas nanti kita puaskan di lain waktu. Bapak Ibu peserta jamaah yang kami hormati, saya kira waktu coffee break telah terlewat 5 menit. Untuk itu mari kita akhiri session yang kedua ini. Nanti kita masuk lagi jam 3.15 untuk meneruskan materi yang keempat sekaligus materi yang kelima. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.